berpatokan dengan fatwa ahli suhuh, fatwa ulama yang ikut jihad. Kami enggak mau ikuti fatwa ulama qaidun yang enggak perlu kenapa. Maka ulama ahli suhuh yang tampang ada Ibnu Taimiyah, tampang lawan tarta dan sebagainya. Kalau al-qaidun yang enggak pernah perang, kami enggak mau dengar fatwa mereka tentang masalah jihad. Demikian yang mereka katakan di depan. Namun ketika bahas tentang masalah ayat jihad, mereka lupa Ibnu Taimiyah yang kata mereka adalah ulama yang terjun di medan perang, yang fatwanya dipakai dalam masalah jihad. Dan fatwa Ibnu Taimiyah dan ternyata Ibnu Taimiyah tentang masalah marahil jihad adalah melihat keadaan kaum muslimin. Sedangkan yang mereka katakan, padahal mereka katakan kami berpatokan kepada ahli suhuh semacam Ibnu Taimiyah. Sedangkan yang mereka katakan yang berlaku sekarang ini dan seterusnya sampai kiamat nanti hanya apa bayat lima. Maka apa bayat lima ini disebut dengan ayat usai. Maka jika kita jumpai dalam buku tafsir, bagian mutafsir ini semisal berkaitan dengan laik wahabidin, tidak ada pemaksaan dalam agama, sebagian ahli tafsir mengatakan hadil ayat mansukhatun bi ayat sayyid, ayat laik wahabidin tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Sebagian fuqaha, sebagian ahli tafsir mengatakan ini mansukh dengan ayat sayyid. Apa yang dimaksud dengan mansukh dengan ayat sayyid? Ayat ini dan pendapat yang kuat dari para pendapat ahli tafsir tentang masalah laik rafidin, laik rafidin itu tidak mansukh dengan ayat usaid dan semuanya adalah mubah, karena jihad itu tidak melazimkan memaksa orang untuk masuk Islam, karena ada pilihan jizyah, ada pilihan jizyah masuk Islam jizyah, wah kamu pilih mana, maka tidak ada maksan karena ada pilihan jizyah. Nah, wabitali pada gilirannya, maka akidah yang benar memiliki dampak yang baik, ya, asharun thayyibah, dampak yang bagus untuk hati, untuk perilaku yang bersifat sosial dengan orang lain dan untuk keteraturan dunia. Maka ada dua kelompok di masa Nabi, ada dua kelompok masing-masing dari keduanya membangun masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok membangun masjidnya dengan niat yang baik dan akidah yang murni karena Allah azza wajalla, dan kelompok yang kedua dalam membangun masjid karena tujuan yang buruk dan akidah yang rusak. Maka Allah subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam untuk sholat di masjid yang dibangun di atas asas takwa, dan melarang nabinya untuk sholat di masjid yang dibangun di atas asas kekufuran dan niat-niat keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-107 tentang satu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tarattu masjidan dirar." Dan orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Di satu masjid diraran untuk memberikan kemadharatan. Masjid Dirar itu dibangun tidak jauh dari Masjid Quba. Penyembah masjid dirawatnya adalah orang-orang munafik. Kita berjalan lain dikatakan jumlahnya 12 orang. Dan dia membangun masjid tersebut dirawat dalam rangka untuk memberikan menimbulkan dampak madarat, yaitu madarat untuk jamaah Masjid Quba. Kekufuran, dan masjid tersebut dibangun di atas kekufuran.

maka janganlah engkau sholat di masjid tersebut selamanya sama sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sejumlah sahabat untuk menggempur masjid ini, membulldozer masjid ini. Setelah itu dibakar. Setelah itu jadikan sebagai tempat sampah, sebagai tempat pembuangan binatang bangkai-bangkai dan di masjid ini. Ada masjid digempur, masjid dibulldozer. Iya. Boleh dalam satu keadaan. Masjid kok digempur? Ya boleh jika masjidnya seperti masjid Dirar itu boleh digempur. Boleh dibulldozer. Untuk orang-orang yang bisa membulldozer dan menggempur. Nah, jangan semua orang, bahaya. La masjid usisa ala taqwa min awali yaum. Sungguh masjid yang dibangun di atas landasan takwa sejak hari pertama kali dibangunnya. Dan tentang apa itu masjid usisa ala taqwa, terdapat dua pendapat dari tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan maknanya adalah masjid itu kubah. Karena dia adalah masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika tiba di kota Madinah dari perjalanan hijrah. Pendapat yang kedua, masjid itu sisa letak adalah masjid Nabawi. Jawabannya pendapat yang kuat, yang dimaksud masjid itu sisa letak adalah masjid Quba. Akan tapi jika masjid Quba itu adalah masjid yang usisa ala taqwa, maka masjid Nabawi lebih bagus aula. Pendapat yang paling kuat, masjid usisa ala taqwa adalah masjid Quba. Dan jika masjid Quba adalah masjid usisa ala taqwa, maka masjid Nabawi lebih bagus aula. Maka tentu lebih-lebih tadi. Sehingga jadinya dua-duanya dalam masjid yang usisa ala taqwa. Mafihi, itulah yang lebih layak, lebih berat untuk sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibuna ayat atoharu. Sesungguhnya di Quba itu terdapat orang-orang, yaitu para sahabat Ansar, yang mereka itu suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Di sini tafsir jalan lain di takwil kan, mencintai di takwil dengan memberi pahala, ini tidak benar. Mencintai ya mencintai. Apa yang dimaksudkan? Dimaksudkan sebagaimana diriatkan, dijelaskan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Waimir, salah seorang sahabat Nabi namanya Waimir bin Sa'idah. Dia menceritakan bahasanya Nabi SAW mendatangi penduduk Quba, sekitar Quba. Datang ke masjid Quba, kemudian bertanya kepada mereka sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung-nyanjung kalian, maksudnya kalian suka bersuci dalam kisah masjid kalian. Maka apa bersuci yang kalian lakukan sehingga Allah puji-puji kalian? Maka para penduduk Quba mengatakan, wallahi ya Rasulullah, mana'lamu syai'an, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali kami punya tetangga-tetangga orang-orang Yahudi, lalu mereka itu kalau orang-orang Yahudi itu kalau habis birah maka dia cipok dengan air, fagosal naka magosalu, maka kami mencontoh mereka. Itu cipok setelah istinja, setelah birah. Maka yang dimaksud wallahu yuhibbul mutahhirin di sini berdasarkan hadis ini adalah tatahur badani, itu membersihkan diri dalam artian membersihkan badan, itu membersihkan badan dari najis itu atau istinja.